sirna. Kini kau rasa pahit getirnya cinta. Mengapa kau lepaskan, kini jadi sesalan. Kasih entah dimana. Kini kau selusuri jalan-jalan memori. Kau harapkan bertemu kekasih yang kau rindu. Tiada bisa kau lupa wajah dan senyumannya. Semakin lama kau coba melupakan dirinya, semakin dalam kau rasa bukit berbunga. Rendezvous berdua, kau selalu kesana seakan dia di sana menantikan dirimu. Terbayang-bayang cinta tiada taraf.